Mitra Bisnis, Presiden Bank Dunia Robert Zolling beberapa waktu lalu memperingatkan tentang masih diperlukannya perjuangan di seluruh dunia dalam semester pertama 2009 karena krisis perekonomian global yang semakin parah melanda negara-negara di Asia. Dia juga memperingatkan tentang kemungkinan dibudayakannya lagi proteksionalisme perdagangan yang bisa memperburuk keadaan. Bank Dunia mengatakan dalam sebuah laporan pekan lalu bahwa kawasan Asia Pasifik masih cukup rentan untuk melalui periode perlambatan pertumbuhan global dengan tingkat pertumbuhannya diperkirakan hanya berkisar 5,3% dari sekitar 7% tahun ini. Asosiasi Pengusaha Indonesia juga memprediksikan pada semester pertama tahun ini akan terjadi gelombang PHK yang cukup besar. Mitra Bisnis, untuk membahasnya, sekarang saya sudah tersambung dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana Anda melihat badai krisis dan kondisi perekonomian kita bila dikoneksikan dengan krisis global ini, Pak? Kita makin terkena imbasnya, tapi sekali lagi tergolong yang paling sedikit dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan dunia pada umumnya. Sektor perbankan kita jauh lebih solid dari 11 tahun yang lalu. Kemudian ketahanan pangan kita sejauh ini masih terjaga, jadi tidak terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat, sehingga masyarakat pada umumnya tidak tertekan secara langsung akibat kenaikan harga seperti 11 tahun yang lalu. Kemudian industri kita tidak menghasilkan barang-barang yang istilahnya income elasticity of demand-nya tinggi, sehingga sekalipun terpengaruh tapi tidak sedahsyat seperti Taiwan, Hong Kong, dan Singapura. Bagaimanapun ekspor CPO kita akan terus jalan karena krisis tidak membuat orang berhenti goreng-gorengan. Karena krisis tidak membuat orang mandi tidak pakai sabun mandi. Dan semua itu butuh CPO. Tapi kalau ekspor kita otomotif, elektronik canggih, itulah yang paling kena duluan. Jadi kita cukup teredam dampak negatifnya terhadap kita ini. Karena memang kita belum sejauh itu ekonomi seperti negara-negara yang mengalami tekanan berat. Apakah itu karena ekspor kita bisa dibilang sedikit dibanding negara lain, Pak? Dikatakan sangat sedikit juga tidak, lebih tinggi dari Jepang. Jepang itu ekspornya tidak sampai 20% dari GDP. Indonesia lebih sedikit lah. Bedanya, Singapura negara kecil, Indonesia negara 240 juta penduduk yang bisa masih menyerap produk-produk yang kita hasilkan sendiri. Sekali lagi, kalau produk-produk serupa tidak mengalir dari impor ilegal itu. Demikian Faisal Basri, saya Kiki Wijaya.